Konsultasi Syariah. Tiga tingkatan puasa Asyura. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan diikuti Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa pelaksanaan puasa Asyura ada tiga tingkatan. Pertama, melakukan puasa tiga hari, tanggal 9 Tasu'a, tanggal 10 Asyura, dan tanggal 11. Dalil akan hal ini adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu'. Lakukanlah puasa Asyura dan jangan sama dengan Yahudi. Karena itu, lakukanlah puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Kedua, tingkatan kedua, puasa dua hari, tanggal 9 dan 10 Muharram. Dasarnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika Muharram tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, puasa tanggal 10 saja. Karena Nabi SAW memberikan janji khusus, yaitu kafarah dosa setahun yang telah lewat. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Hukum puasa tanggal 11 Muharram. Beberapa ulama tidak sepakat dengan pembagian yang disebutkan Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar. Untuk tingkatan kedua dan ketiga, mereka sepakat, karena itu berdasarkan hadis sahih. Sementara untuk tingkatan pertama, puasa selama tiga hari, di mana ada anjuran khusus untuk puasa di tanggal 11 Muharram, ulama berbeda pendapat. Karena status hadis yang menganjurkan puasa tiga hari diragukan kesahihannya. Untuk hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, sementara beliau dinilai dhaif para ulama. Al-Dhahabi mengatakan tentang perawi ini, hadisnya bukan hujah. Sementara itu, ulama yang mendukung pendapat dianjurkan puasa tanggal 11 Muharram, mereka berdalil dengan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa beliau melakukan puasa 3 hari ketika Muharram di tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Tahdhib al-Athar. Hanya saja, riwayat ini ternyata bertentangan dengan riwayat lain. Dalam Musannaf Abdul Razzaq dan yang lainnya, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lakukanlah puasa di tanggal 9 dan 10, jangan sama dengan orang Yahudi. Hadis riwayat Abdul Razzaq At-Tahawi dan sanadnya disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Oleh karena itu, pendapat yang benar, tidak ada anjuran khusus untuk puasa tanggal 11 Muharram, karena dalil yang menyebutkan hal ini statusnya lemah. Meskipun boleh saja orang melaksanakan puasa di tanggal 11 Muharram, tapi tidak diyakini ada anjuran khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga puasa yang ada kaitannya dengan puasa Asyura ada dua tingkatan. Pertama, puasa dua hari tanggal 9 dan 10 Muharram. Kedua, puasa sehari tanggal 10 Muharram saja. Demikian, Allahu A'lam.